sore secerah ini engkau menambahkan diri, ku cinta akan warnamu merah kuning hijau. Pelangi aku bertanya, benarkah orang berkata engkau sebagai sebagai bertanda bidadari.